السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فحياكم الله أجمعين، آبائي وإخواني وأخواتي الحاضرين والمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Setelah Syekh hafizahullah ta'ala, muji Allah subhanahu wa ta'ala, dan mulai dengan khutbatul hajah, beliau mengucapkan selamat datang kepada semua yang hadir, dari para orang tua, para saudara, dan juga para saudari. Sami'na في خطبة الحاجة التي قلتها وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kita telah mendengar dalam khutbatul hajah yang telah disebutkan tadi, dan itu adalah riwayat yang tetapkan sampai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذه الثلاث الآيات، ketiga ayat ini. آية سورة آل عمران وآية من سورة النساء وآية من سورة الأحزاب. آيات dari سورة آل عمران، آيات dari سورة النساء، serta آيات dari سورة الأحزاب. أما الآية الأولى فهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Adapun ayat yang pertama adalah: ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Taala dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan benar-benar muslim, berserah diri. Amara Allah jalla wa ala ibadahu almu'minina bittaqwa wasthabati 'alayha ila almaut. Allah Ta'ala telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa dan juga tetap teguh di atasnya hingga kematian. Kama amara subhanahu wa ta'ala nabiyahu bi'ibadatihi wahdah la syarika lahu wa thabati alaiha ilal maut. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah merintahkan nabinya untuk beribadah kepadanya semata serta kokoh tetap di atasnya hingga kematian. Faqala jalla wa ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ay al-maut. Yani dalam ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, dan ibadahilah, sembahlah Rabbmu hingga datang kepadamu al-yaqin. Dan makna al-yaqin adalah al-maut atau kematian. Wa kullu makhluqin فَإِنَّهُ مِنَ الْيَقِينِ مَوْتُهُ. Dan setiap makhluk maka sudah dipastikan ia akan meninggal. فَيَمُوتُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ وَالْمَلَائِكَةُ يَوْمَ الصَّعْقِ يَوْمَ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ. Maka baik manusia, jin, bahkan malaikat akan meninggal ketika pada hari as-sa'q, yaitu ketika ditiupnya sangkakala, dan juga hari kebangkitan. ولا يبقى إلا الملك الواحد الديان الذي له الملك سبحانه الذي يدين العباد بأعمالهم فيجازيهم على خيرها وشرها. Dan tidaklah tersisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, raja dari segalanya. الملك الديان الذي يحاسب العباد على اعمالهم. الديان يعني yang akan menghisab, memperhitungkan seluruh amalan para hambanya. كما قال تعالى مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب. Bagaimana Allah taala firman مالك يوم الدين, yaitu pada hari ia ada raja atau pemilik pada hari dibalasnya segala amalan. وقال تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. Dan dalam ayatnya yang lain Allah Ta'ala firman, dan tawakkallah kalian kepada al-hayy alladzi la yamut, yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Wa fi ayatil kursi allati hiya a'zamu ayatin fil Qur'an qawluhu jalla wa ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dan dalam ayat Al-Kursi yang mana ia adalah ayat yang teragung dari Al-Quran, Allah Ta'ala firman, Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada ilah selainnya, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, tempat bergantung seluruh hambanya, la ta'khudhu sinatu wa la naum, yang mana as-sinah hiya muqaddimatun naum minan nu'as wa ghairih. Naam. Yang mana tidak, ia tidak ditimpa oleh as-sinah, yaitu pendahulu-pendahulu tidur dari berbagai sifat atau berbagai sikap mengantuk dan semisalnya. وَذَلِكَ لِكَمَالِ حَيَاتِهِ وَكَمَالِ قَيُّمِيَتِهِ. Yang demikian itu adalah karena kesempurnaan haya atau sifat hidupnya. وَقَيُّمِيَتِهِ مَعْنَاهَا أَنَّهُ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ مُسْتَغْنٍ عَنْ خَلْقِهِ ويقوم بشؤون خلقه اجمعين لا يستغنون عنه طرفه عين. Dan makna qayyumiyah yakni ia berdiri sendiri, tidak butuh kepada seluruh makhluknya, dan ia mengurusi seluruh makhluknya, tidaklah makhluknya pernah merasa atau tidak butuh sama sekali kepadanya, makhluknya selalu bergantung kepadanya. وفي هذه الثلاث الآيات الأمر بالتقوى فدل على وجوبها. Dan dalam ketiga ayat ini terdapat perintah untuk bertakwa, dan ini menunjukkan atas wajibnya hal tersebut. نادى الله فيها المؤمنين ونداء خاصا يا أيها الذين آمنوا ونادى جميع الناس نداء عاما فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم. Dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala memanggil dengan panggilan khusus bagi orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, sebagaimana juga memanggil dengan panggilan secara umum. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Wal amru bitaqwallahi azza wa jal fil qur'ani kathir. Dan perintah untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla dalam Al-Quran sangat banyak. وقد ذكرت التقوى في القرآن الكريم في أكثر من 220 موضعا. Bahkan dalam Al-Quran kata takwa disebutkan lebih dari 220 kali. ذكرت التقوى في القرآن في مواضع أمرا بها وإيجابا على العباد. Terkadang disebutkan takwa dengan bentuk perintah dan mewajibkan atas para hamba terhadapnya. وذكرت التقوى مع ذكر آثارها الحميدة في الدنيا. Terkadang disebutkan pula takwa dengan menyebutkan buah-buahnya yang terpuji di dunia ini. وذكر الله التقوى وذكر جزاء أهلها في الآخرة. Terkadang juga disebutkan takwa seraya penyebutan tentang balasan bagi orang-orang bertakwa di akhirat. وذكر الله التقوى وقرنها بمعيته لهم سبحانه معية خاصة بالتوفيق والسداد والحماية والنصر والتأييد. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan takwa, lalu ia menggandengkannya dengan kebersamaan Allah taala dengan seluruh makhluknya, dengan kebersamaan yang khusus yang berarti perlindungan, pertolongan dan juga memberikan kelurusan. Kama qala tabaraka wa taala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sebagaimana Allah Ta'ala firman, sungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berlaku baik. Fahum muttaquna lillahi tabaraka wa ta'ala ya'tuna bima amar wa yatrukuna ma naha anha. Maka mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala, melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Wahum muhsinun fi ibadatihim lillah wa fi muamalatihim linnas. Dan mereka adalah orang-orang yang berbuat baik dalam peribadatan mereka kepada Allah Ta'ala serta dalam muamalah mereka kepada sesama manusia. Amma ihsanuhum fi muamalatillahi fi ibadatillahi ta'ala faqad fassarahu lana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hadith Jibril al-mashhur faqal. Adapun tindakan ihsan atau tindakan mereka berbuat baik dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya dalam hadis Jibril yang masyhur di mana beliau berkata, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah keberadaan seorang beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihatnya. Jikalau ia tidak bisa demikian, maka sungguhnya Allah Ta'ala melihat ia. Hadza al-ihsan fi ibadatillah idza wujida fil qulub athmara thamaratin 'azimatan tayyibah. Dan ihsan ini jikalau ada dalam hati, maka ia akan membuahkan berbagai buah yang baik. Yakhafu al-mar'u rabbahu wa yuraqibu Allah 'azza wa jalla. Seorang akan merasa takut dan juga merasa muraqabah, yakni diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah 'alaihi raqibun shahid. Dan bahwasanya Allah selalu mengawasi dan juga menyaksikannya. Yasma'u kalamahu wa yara makanahu wa af'alahu. Ia mendengar apa yang diucapkan, ia melihat apa yang dia lakukan dan mengetahui di mana tempatnya. فلا يأتي ما حرم الله عليه ولا يراه ربه حيث نهاه. Maka ia orang tersebut tidak akan melakukan apa yang dilarang dan ia tidak membuat Allah melihat orang tersebut melakukan apa yang Allah Ta'ala larang. كما أنه يفعل ما أمره ربه ولا يفقد حيث أمره ربه أن يوجد كالمساجد ومواضع الطاعة. Sebagaimana ia juga akan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak membuat Allah tidak melihatnya di tempat-tempat yang Allah Taala perintahkan seperti masjid-masjid dan juga tempat-tempat ketaatan. هذا الخوف من الله والإحسان في عبادته يجعل العبد يؤدي حق الله وحق العباد. Maka takut kepada Allah Ta'ala ini dan juga ihsan dalam peribadan kepadanya menjadikan seorang menunaikan hak-hak Allah Ta'ala, demikian pula hak-hak sama hamba. Fayu'addil amanah wa la yakhun. maka ia menunaikan amanah dan tidak berkhianat. La yakun fi wazifatihi allati ya'malu fiha ma'a ad-dawlah. Ia tidak berkhianat dalam pekerjaannya terhadap negara. Wa la yakhunu al-amwal allati tuda'u 'indahu. Ia tidak mengkhianati harta-harta atau uang-uang yang dititipkan kepadanya. Walau lam yarahu ahadun wa lam yantabih lahu ahad. Walaupun tidak ada manusia yang sedang melihatnya atau memperhatikannya. Li'annahu ya'lam anna Allah jalla wa ala muttali'un 'alayhi wa raqibun 'alayhi. Karena ia sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan dan mengawasinya. Sawa'an kana fi syarikatin aw masna'in aw tijaratin aw ghairi dzalik. Baik ia dalam perusahaan, dalam pabrik ataupun dalam perdagangan ataupun selain hal itu. Fayamanuhu an-nas 'ala amwalihim wa dima'ihim wa a'radihim. Lalu orang-orang menitipkan kepada mereka, mempercayakan kepadanya harta-hartanya, darah-darahnya dan juga kehormatannya. Fayakunu qad ata bi sifatin 'azimatin min sifati ahli al-iman. Maka ia telah melaksanakan sifat yang agung dari sifat ahlul iman, orang-orang yang beriman. Kama qala sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu man aminahu an-nasu 'ala dimaihim wa amwalihim. Maka ia sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin adalah yang mana orang dapat mempercayakan kepadanya harta-harta mereka dan juga darah-darah mereka. Wal muhajiru man hajara ma nahaa Allahu anhu. Sedangkan muhajir, orang yang berhijrah, adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah taala larang. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al muslim, seorang muslim adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang mana orang-orang muslim lain selamat dari gangguan lisan, lidahnya ataupun tangannya. Fa idza taqallaha al abdu wa ahsana fi ibadatihi aminahu kullu man haula. Maka jikalau seorang bertakwa kepada Allah taala dan berbuat ihsan, maka sungguh seluruh orang yang di sekitarnya akan merasa percaya kepadanya. Jiranuhu wa aqribauhu wa zumalauhu wa ahlu baladihi kulluhum aminun. Para tetangganya, para kerabatnya, orang-orang yang berada di negerinya, seluruhnya merasa percaya kepadanya. Wa qad sahha fil athari 'an 'Abdillah ibn 'Umar radhiyallahu 'anhuma. Dan telah diriwayatkan dalam athar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu kharaja ba'd al-ayyam ila ba'd nawahi al-Madinah. Bahwasanya ia pernah keluar dalam sebagian hari ke daerah pinggiran, sebagian pinggiran kota Madinah. Fawajada 'abdan yar'a ghanaman li sayyidihi. Maka ia mendapati seorang budak yang tengah mengembalakan hewan. Wahuwa la ya'rifu Abdullah ibn Umar. Atau buat terjemah al-abd ya'ni? Mazilta di terjemah. Marat takhtasir, marat tawun. Dan ia mendapati seorang budak yang tengah mengembalakan kambing-kambing milik tuannya. Dan ia tidak mengenal Abdullah bin Umar sama sekali. وهو لا يعرف عبد الله بن عمر طيب هذه ترجمتها خلاص هذا من باب تقديم الترجمة وتأخير المترجم يصح كما يقدمون الإسناد غالبا ويؤخرون المتن الآن قدمنا المتن ويؤخر الإسناد طيب فقال له عبد الله بن عمر يا رجل أعطني شاة من هذه الغنم من هذه الشياه. Maka Abdullah bin Umar ketika itu mengatakan, wahai pemuda, berikan kepadaku salah satu dari kambing-kambing ini. Qala lahu innaha laysat li, innaha li sayyidi. Maka orang itu mengatakan, sungguhnya ini kambing-kambing bukan punya saya, ini punya tuan saya atau majikan saya. Faqala lahu Abdullah ibn Umar, khudh thamanaha wa qul li sayyidika adh-dhi'bu akalaha fasayusaddiquk. خذ ثمنها وقل لسيدك الذئب أكلها وسوف يصدقك. Maka ia berkata, kata Abdullah bin Umar, ambillah ini harganya, kemudian bilang saja kepada majikanmu bahwasanya ini dimakan oleh serigala, maka majikanmu akan mempercayainya. Faqala lahu ya rajul ara'aita in akhadhtu malaha malak thamanaha wa qultu li sayyidi inna adh-dhi'ba akalaha fa saddaqani fa ayna Allah. Maka kemudian budak tersebut berkata, wahai laki-laki, bagaimana kalau aku ambil harganya, kemudian aku katakan kepada pemiliknya bahwasanya dimakan oleh serigala, lalu di mana Allah? Fa baraka Abdullah ibn Umar yabki wa yaqul ay wallah aina Allah. Maka Abdullah bin Umar pun tersungkur dan menangis, lalu ia mengatakan, benar, aina Allah, di mana Allah? Wa a'jabahu amanatu hadha ar-rajul wa taqwah wa khashyatuhu lirabbih. Dan ia sangat kagum tentang bagaimana takwa juga amanah orang ini serta takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhahaba fas'ala an sayyidih. Maka ia pun pergi dan bertanya tentang siapa majikan anak tersebut. Fadafa'a lahu thamanahu washtarahu wa hararahu wa a'taqahu liwajhillah. Maka kemudian ia membayar harga budak tersebut dan memerdekakannya untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Thumma ishtara al-ghanama kullaha bimalih wa a'taha li hadha ar-rajul. Kemudian ia membeli seluruh kambing-kambingnya tadi dengan hartanya sendiri, kemudian menyerahkannya kepada orang yang tadi budak. Wa isnadu al-qissati ila Abdullah ibn Umar sahih. Dan sanad kisah ini sampai Abdullah bin Umar sahih. Wa in ishtaharat an abihi Abdullah ibn Umar an abihi Umar radhiyallahu anhu. Walaupun juga terkenal kisah ini sampai kepada Umar Khattab radhiyallahu taala anhu. Fa sahihu an ibnihi Abdullah bin Umar. Maka yang tepat ini adalah kisah sampai kepada Ibnu Umar saja. Wa hadha jawabun lima ra'aituhu fi wajhi ba'd at-tullab al-adhkiya min al-istighrab. Dan ini alasannya kenapa mungkin sebagian tulab di sini agak merasa heran dengan kisah ini. Ilqad sami'u wa 'alimu annaha aw sami'u anna hadhihi innama qissatun li Umar bin Khattab ma'a ar-ra'i. Karena mungkin mereka telah mendengar bahwasanya ini justru kisahnya Umar bin Khattab bersama seorang penggembala. Fanzuru hadha ar-ra'i alladhi ahsana fi 'ibadati rabbihi wattaqah. Maka lihatlah tentang penggembala ini di mana yang mana ia telah berihsan dalam beribadah kepada Rabb-nya dan juga dalam ketakwaan kepadanya. Lam yuraqib wa lam yakhsha wa lam yakhaf illa Allah. Ia tidak merasa diawasi dan tidak pula merasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanzuru madza akramahu Allah fid dunya. Lalu lihatlah apa hasil kemuliaan yang Allah berikan kepadanya di dunia. Sakhara lahu Abdullah bin Umar fa'ataqahu wa hararah. Di mana Allah jadikan Abdullah bin Umar memerdekakan ia. Thumma ishtara lahu hadha al-ghanam al-kathir famallakahu iya wa a'tah. Lalu Allah jadikan Abdullah bin Umar membeli seluruh kambing-kambing yang banyak tersebut dan memberikannya, menjadikannya jadi kepemilikan orang yang sebelumnya budak tadi. فَتَقْوَى اللَّهِ وَالْإِحْسَانِ فِي عِبَادَتِهِ يُنَجِّي مِنَ الْكُرُبَاتِ. Maka bertakwa kepada Allah Ta'ala dan ihsan berbuat baik dalam peribadatan kepadanya menyelamatkan dalam berbagai masalah dan problem. يَا عِبَادَ اللَّهِ هَلْ يَمُرُّ بِالنَّاسِ مِنَ الْكُرُبَاتِ أَشَدُّ مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْعَرَصَاتِ. Apakah ada kesulitan yang akan ditimpa manusia lebih daripada kesulitan pada hari kiamat nanti? Indama tadnu asy-syamsu minal khalaiq qadra milin. Ketika matahari telah mendekat dari para makhluk sekadar satu mil. Faya'raquna fil 'arasat 'ala qadri a'malihim wa dhunubihim. Di mana mereka akan berkeringat di 'arasat, yaitu di padang hari kiamat, sekadar dengan dosa-dosa mereka. Faminhum man yusibuhu al-'araq ila ka'bayh. Di antaranya ada yang tenggelam dengan keringat hingga di kedua mata kakinya. Wa minhum man yusibuhu al-'araq ila saqayh. Ada pula yang sampai kepada kedua betisnya. Wa minhum man yusibuhu al-'araq ila rukbatayh wa ila fakhidayh. Ada yang sampai ke lutut ataupun sampai ke pahanya. ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. Bahkan ada yang sampai ke mulutnya sehingga menutupi mulutnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha mampu atas segala hal. Fala ilaha illallah ma ashadda hawla dhalika al-yawm. Maka la ilaha illallah, alangkah beratnya kesulitan pada hari tersebut. Wa ma a'zam kurbat dhalika al-yawm. Alangkah besarnya kesulitan yang ada pada hari tersebut. Walakin hunaka min khalqillah man la yusibuhum hadha at-ta'ab wan-nasab. Akan tapi meski demikian ada sebagian dari hamba-hamba Allah Ta'ala yang tidak tertimpa berbagai kesulitan ini. Wala yalhaquhum dararu hadhihi asy-syams wala ushiddatuha. Dan panas serta kesulitan matahari ini tidak akan memberikan pengaruh buruk bagi mereka. Wa minhum ma warada fi as-sahihain fi al-Bukhari wa Muslim min hadits Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Di antaranya sebagaimana diriwayatkan dalam Sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia Rasulullah sallam bersabda, sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala dengan naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imamun 'adilun ay hakimun 'adilun fi ra'iyatihi yakhsha Allah wa yattaqih. Yang pertama seorang imam yang adil, pemimpin yang adil pada rakyatnya yang mana ia bertakwa kepada Allah Ta'ala dan takut kepadanya. وشاب نشأ في عبادة الله. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. لم يستجب لنزغات الشيطان ونزعة الشباب وزلاته. Yang mana ia tidak tunduk kepada godaan-godaan syaitan ataupun kebiasaan-kebiasaan buruk para pemuda dan juga ketergelincirannya. ولم يتبع شهوته. Tidak mengikuti syahwatnya. Walakin ma'a qudratihi 'ala asy-syahawat lazima ta'ata rabbil ardhi was-samawat. Bersamaan dengan kemampuannya terhadap apa-apa yang merupakan syahwat-syahwat yang buruk, namun ia tetap teguh dalam bertaat kepada Rabb segala Rabb wa qaddama. Wa qaddama ta'ata rabbihi 'ala syahawatihi. Dan ia lebih mengedepankan taat kepada Rabbnya dibandingkan keinginan-keinginan syahwatnya. وَذَكَرَ رَجُلَيْنِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَافْتَرَقَ عَلَيْهِ. Dan juga di antara orang yang dinaungi disebut adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berhubungan dengannya. Mereka berhubungan karenanya dan juga mereka berpisah karenanya. وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا مِنْ تَقْوَى اللَّهِ وَهُوَ الْحُبُّ فِي اللَّهِ والبغض في الله. Dan tidak diragukan lagi ini termasuk dari ketakwaan kepada Allah Ta'ala, yaitu tindakan saling mencintai karena Allah dan juga saling membenci karena Allah. Faqad sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil hadith awthaqu 'ura al-iman al-hubbu fi Allah والبغض في الله. Dan telah tertetapkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bahwasanya ikatan iman yang paling kuat adalah saling cinta karena Allah dan saling benci karena Allah. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Dan dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW beliau bersabda 3 hal yang mana seorang mendapatinya maka ia akan mendapatkan manisnya keimanan. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Yang pertama ia adalah keberadaan Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih ia cintai dari apapun selain keduanya. Wa an yuhibbal mar' la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua ia mencintai seorang tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da idh anqadhahu Allah minh kama yakrahu an yulqa fil nar. Dan keberadaan ia benci kepada kufuran setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan ia darinya sebagaimana bencinya ia dilemparkan ke api yang menyala. Wa dzakara min as-sab'a rajulun ta'allaqa qala wa rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid. Kemudian di antara 7 orang yang tadi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang mana hatinya tergantung dengan masjid-masjid. Wa fil hadis inna ahabba biqa'il ardi ila Allah masajiduha. Dan dalam sebuah hadis yang lain sebutkan bahwasanya tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Fa huwa li taqwahu rabbahu azza wa jal yuhibbu ma ahabbahu Allah min al-amakin wal-a'mal wal-aqwal. Oleh karena itu orang tersebut karena ketakwaannya ia juga mencintai apa-apa yang Allah taala cintai dari tempat-tempat, perkataan-perkataan dan juga perbuatan-perbuatan. Wa dzakara minhum rajulun anfaqa atau tsaddaqa hatta lam ta'lam shimaluhu ma anfaqat yaminuh. Dan di antara 7 orang tersebut juga ada orang yang mana ia bersedekah hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah disedekahkan oleh tangan kanannya. Wa dzalika hatta la yaqa' fi ar-riya', innama yunfiqul mal taqarruban ila Allah jalla wa ala. Yani ia melakukannya agar tidak jatuh kepada riya, karena sungguhnya ia berinfak hanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah taala semata. Wa rajulun dzakara Allah khalian ay wahdahu la yarahu ahad dzakara Allah khalian fa fadat 'ainah. Dan laki-laki juga dan juga yang lainnya dari 7 orang tersebut adalah seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala khalian di waktu tersendiri, di waktu sendirian, tidak ada orang yang melihatnya, tidak ada orang yang mengetahuinya. Fafadat ainah, lalu matanya pun mengalirkan air mata. Fafadat ainahu bil buka khaufan min Allah wa khasyah. Air matanya mengalir karena takutnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafadat ainahu min al buka hubban lillah wa syauqan ilaih. Air matanya mengalir karena cintanya ia kepada Allah taala dan rindunya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yad'u kama fi hadits Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma wa as'aluka ladzata an-nadhari ila wajhika wash-shauqa ila liqa'ik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ammar ibn Yasir beliau mengatakan bahwasanya ia berdoa agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kelezatan memandang kepadanya serta rasa rindu untuk bertemu dengannya. Wa hadhihi halus salihin. Dan inilah keadaan orang-orang yang saleh. Idza khalu bi rabbihim hasabu anfusahum. Jikalau mereka sedang sendirian dengan Rabb-nya, mereka pun menghisab diri-diri mereka sendiri. Wa'tarafu li rabbihim bi dzunubihim. Mengakui dosa-dosa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tabu minha baina yadayhi. Bertaubat kepada Allah taala di hadapannya. La yujad fil Islam taubatun wa'tiraf baina yaday 'abdin aw makhluq. Dalam Islam tidak ada namanya taubat atau pengakuan di hadapan makhluk sesama makhluk. Innama tatubu bainaka wa baina Allah. Adalah taubat antara seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Illa idza kana adz-dzambu binashri bid'atin aw syirkin aw dhalalah. Kecuali jikalau dosa yang dilakukan adalah menyebarkan bid'ah, menyebarkan kesyirikan, menyebarkan kesesatan. Fa awwalan tatubu bainaka wa bainallah taubatan khalisah nasiha. Maka yang pertama adalah bertaubat antara engkau dengan nasuha, Allah. Nasuha, afwan, nasuha, munasiha. Antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar yang ikhlas. Wa takunu safiyah kamilah. Taubat yang murni yang sempurna. Wa min tamami taubatika wa syartaha an tubayyana al-haqqa min al-batil wa tusliha ma afsadta. Dan di antara syarat taubatnya adalah engkau menjelaskan apa yang engkau lakukan atau engkau sebarkan dari kesalahan dan memperbaiki apa yang telah engkau rusak. Wa dzakara as-sabi'a wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin فقال لها إني أخاف الله. Dan di antara ketujuh orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang laki-laki yang dipanggil, diajak dan digoda oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan juga kecantikan, lalu ia mengatakan, sungguh aku takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ar-ra'i liibni Umar, inni akhafu Allah, fa aina Allah? Sebagaimana yang dikatakan oleh penggembala tadi kepada Ibnu Umar, sungguhnya aku takut Allah taala. Di mana Allah taala? Ta'ammal fi hadzal hadis. Perhatikanlah hadis ini. Wa ma fihi min asbabin najati min karb wa haul wa shiddati yaum al-qiyamah. Dan penyebutan bagaimana seorang bisa selamat dari berbagai kesulitan, kedahsyatan pada hari kiamat. Kulluha min khisal at-taqwa. Seluruhnya dari perkara-perkara ketakwaan. Wa ta'ammal hadha al-akhir. Dan perhatikan secara khusus bagian yang terakhir ini. Rajulun da'athu imra'a fa hiya ad-da'iyatu wat-talibatu war-raghibatu fihi. Seorang yang diajak oleh seorang wanita, maka wanita ini yang menggodanya, wanita ini yang menginginkannya lebih dahulu. Wa hiya dhatu mansibin fala yakhsha 'uqubatan wa la yakhsha muraqabatan min al-khalq. Dan wanita ini disebutkan bahwasanya ia memiliki kedudukan, maka orang tersebut tidak perlu khawatir adanya hukuman atau adanya pengawasan dari sesama manusia. Bimansibiha tahmih wa tu'wih. Dengan kedudukannya wanita ini bisa saja melindungi laki-laki tersebut. Wa hiya aidan dhatu jamal. Dan ia juga memiliki kecantikan. Hadhihi thalathatu asbabin tad'u ila al-jarimah wal fahisha. Maka ketiga hal ini adalah hal yang mengundang kepada kejahatan tadi. Jamaluha wa mansibuha wa annaha hiya at-taliba ar-raghibah. Di mana ia adalah seorang wanita yang cantik, ia memiliki kedudukan dan juga ia yang memulainya. Wa yumkin aidan bi mansibiha an tuhaddidahu idza lam yaf'al. Dan dengan kedudukannya mungkin saja wanita ini mengancam jika laki-laki ini tidak mau melakukannya. Fakana jawabuhu jawaban wahida, inni akhafu Allah. Maka jawabannya adalah, sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha yudzakkirukum biqissatil Karim ibnil Karim ibnil Karim Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim al-Khalil. Dan ini mengingatkan kita dengan kisah Nabi yang mulia, anak dari Nabi yang mulia, anak dari Nabi yang mulia, yakni Yusuf alaihi salatu wassalam, anak dari Yaqub alaihi salatu wassalam, anak dari Ishaq alaihi salatu wassalam, anak dari Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fakana syabban. Maka saat itu ia adalah seorang pemuda. Wa ghariban an watanihi la yarahu ahlu watanihi wa ma'arifuh. Ia jauh dari kampung halamannya, enggak ada orang kampung halamannya yang akan melihatnya. Wa huwa jamilun u'tiya min al-jamal shatrahu ay nisfahu. Dan ia adalah seorang yang sangat tampan, di mana ia telah diberikan setengah dari ketampanan. Wa hadhihi imra'atul malik 'aziz Misr. Dan ini adalah kisahnya bersama Imratul Aziz, yaitu istri daripada penguasa Mesir ketika itu. Wa hiya ar-raghibah wat-talibah wa rawadathu 'an nafsihi. Dan ialah yakni wanita tersebutlah yang menginginkannya dan menggodanya terhadap dirinya. Wa ma'a hadhihi kulliha qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Bersamaan itu ia berkata, Yusuf alaihi salatu wassalam berkata, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Rabbku telah memberikan sebaik-baik tempat bagiku. Waltaja'a ila Allah wa sa'ala rabbahu an yaqiyahu sharraha wa sharra da'watiha. Dan ia berlindung kepada Allah taala, mohon agar Allah taala melindungi ia dari kejelekannya, keburukan wanita dan wanita tersebut, dan juga ajakannya. Hiya wa sahibatuha. Ia dan pelakunya. Qala wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Dan ia berkata, Yusuf alaihissalam berkata, jikalau engkau tidak memalingkan dariku tipu daya mereka, aku akan terjatuh di dalamnya. Fastajaba Allahu lahu wa sarafa anhu kaidahun. Maka Allah mengabulkannya dan menghilangkan darinya tipu dayanya. ila akhir qissati alaihi salatu wassalam, hingga akhir dari kisah Yusuf alaihi salatu wassalam. Fanzuru taqwa Allah kaifa tunji, maka lihatlah bagaimana ketakwaan Allah Ta'ala, bagaimana ia menyelamatkannya. Wa in ubtulita bisababi taqwaki lillah fa'aqibatuka an-najat, walaupun terkadang seorang diuji karena ketakwaannya, maka sungguh kesudahannya adalah keselamatan. Wa fi ha'ula'i sab'a hadha al-muta'affif 'anil haram, dan di antara ketujuh orang tersebut yang dilindungi oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang menahan diri dari hal-hal yang haram. فَيُنَجِّهِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِتَقْوَاهِ, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan ia dari kesulitan hari kiamat dengan ketakwaannya. كَمَا أَنَّ مَنِ اتَّقَ اللَّهَ فَنَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ قُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, sebagaimana juga jikalau seorang bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan menghilangkan dari saudaranya sebagian dari kesulitan di dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Wa mimma yushabihu hadha wa yuakkiduhu fi thamarati taqwa bi kashfil kurubat fi dunya wal akhirah, dan hal-hal yang serupa dengan hal ini serta menekankannya dari di mana takwa menyebabkan menyelamatkan seorang di dunia dan di akhirat. Hadits Ibn Umar fil Bukhari wa ghairi wa huwa hadithun mashhurun 'indakum bismi hadits ashabil ghar ats-tsalatsah. Cerita atau kisah dalam hadis Ibn Umar yang masyhur di antara kalian dengan kisah tiga orang yang terjebak di dalam gua. Kana fi man kana qablakum tsalatsatun kharaju, di antara orang-orang di masa sebelum kalian ada tiga orang yang tengah keluar dari tempatnya. Fi ra'yin, ketika menggembala. Fa asabahumul matar asyadid, lalu mereka ditimpa hujan yang sangat keras. Fa awahumul mabitu ila ghar, hingga mereka harus bermalam ke sebuah gua. Wa ma'ashtidadil matar سقطت صخرة فأغلقت عليهم باب الغار, dan karena derasnya hujan maka jatuhlah sebagian dari batu hingga menutupi pintu daripada gua tersebut. تصوروا عباد الله هذه الكربة, bayangkanlah wahai hamba-hamba Allah Ta'ala tentang kesulitan seperti ini. ظلمة الليل, kegelapan karena malam hari. وظلمة الغار في الجبل, kegelapan gua di dalam di tengah-tengah gunung. Wa shiddatul matar, hujan yang deras. Thumma tatimmu hadhihi al-kurbah bi nuzuli sakhratin la yastati'una daf'aha aghlaqat 'alayhim al-bab wastahkama fil asbab ad-dunyawiyyah al-halak. Kemudian ditambah dari berbagai kegelapan ini ketika batu menutupi jalan keluar mereka, sehingga secara hukum duniawi seakan-akan mereka sudah akan binasa. La ya'lamu bihim shakhsun fayunqidhahum aw yu'lim an-nas fayatuna liinqadhihim, tidak ada seorang pun yang mengenal mereka yang akan menyelamatkan mereka, atau tidak bisa pula mereka mengajak manusia atau mengasih tahu memberitahu kepada orang-orang agar menyelamatkan mereka. Wa hawalu daf'a as-sakhrah thalathatuhum fama qadiru, mereka bertiga mencoba untuk mendorong batu tersebut namun mereka tidak mampu. Faqala ba'dhum li ba'dhin wa qad hadahum rabbuhum wa khaliquhum jalla wa ala, maka sebagian mereka berkata kepada yang lainnya dalam keadaan tersebut telah diberikan hidayah kepada mereka dari Allah azza wa jalla. Innahu lan yunjiyakum min karbikum hadha illa an tad'u Allah bi salih a'malikum, tidaklah ada yang dapat menyelamatkan kalian dari kesulitan ini kecuali jikalau kalian berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan amal saleh yang telah kalian lakukan. Wa da'wa Allah huwa min taqwahu wa tauhidihi wa ibadatihi, dan berdoa kepada Allah Ta'ala adalah bentuk ketakwaan kepadanya, mentauhidkannya serta beribadah kepadanya. Kama rawi at-Tirmidzi min hadits Nu'man ibn Bashir 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a huwa al-ibadah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Nu'man Masyir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Addu'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Tsumma qara'a qawlahu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum," dan berkata, "Rabb kalian, doalah, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan bagi kalian." Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam jahannam. Du'aullah tauhid wa taqwa wa ta'ah. Maka berdoa kepada Allah taala adalah tauhid, ketakwaan dan juga perbuatan taat. Wa du'a'u ghairillah syirkun wa kufrun wa dhulmun wa dhalal. Sedangkan doa memohon kepada selain Allah taala adalah kesyirikan, kekufuran, kezaliman dan juga kesesatan. Inna ha'ula'i tsalatsa lam yad'u waliyan wala nabiyya. Ketika itu tiga orang yang terjebak dalam gua tersebut tidaklah ia menyeru kepada seorang nabi ataupun seorang wali, wala malaka, tidak pula memanggil malaikat, wala saliha jinniyan wala insiya, tidak pula berdoa kepada orang saleh ataupun jin. Innama da'u Allah wahdahu la syarika lah. Mereka hanya berdoa kepada Allah taala satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Fabi tauhidillahi tustanzalul barakat war rahmat. Maka dengan mentauhidkan Allah taala turun berbagai berkah dan juga rahmat. Wa bi tauhidillahi tukshaful kurubat. Dengan tauhid kepada Allah taala pula berbagai kesulitan dihilangkan. فهذا نبي الله يونس بن متى يقول في البحر لا فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الكرب. نعم. ما كان إلا فنجيناه من الغم. جزاك الله. نعم. ما كان إلا قصة نبي يونس بن متى ketika ia berseru di tengah kegelapan, la ilaha illa anta, tidak ada ilah selain engkau, subhanaka inni kuntu minal zalimin, maha suci engkau, sungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Maka Allah taala mengabulkannya, fastajabna lahu, maka kami mengabulkannya, wa najainahu minal gham, dan kami selamatkan ia dari kesulitan tersebut. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kata Allah taala akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Narji' ila haula'i tsalatsah. Kita kembali kepada kisah tiga orang yang terkunci dalam gua tadi. Qalu lan yunjiyakum min hadza illa an tad'u Allah, tad'u Allah ay wahdah bi salih a'malikum. Mereka saling berkata di antara mereka, tidaklah ada yang bisa menyelamatkan kalian dari hal ini kecuali kalian berdoa kepada Allah taala dengan amal-amal saleh kalian. Wa hadha huwa at-tawassul alladhi syara'ahu Allah jalla wa ala li'ibadihi. Dan ini adalah bentuk tawassul yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Fa inna at-tawassul al-mashru' aqsam. Karena tawassul bentuk memohon kepada Allah taala melalui suatu hal ada dengan membawa suatu hal ada beberapa bagian. A'zamuhu wa ashrafuhu at-tawassul ila Allah bi asma'ihi wa sifatih. Yang paling utama adalah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama dan sifat Allah taala. Kama qala tajalla wa ala walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Sebagaimana Allah taala firman, sungguhnya milik Allah nama yang berada dalam puncak kebaikan, maka berdoalah kepada ia dengannya. Fatad'u Allah jalla wa ala bil ismil munasib li hajatik. Maka engkau berdoa kepada Allah taala dengan menyebutkan nama Allah taala yang sesuai dengan kebutuhan engkau. Kama 'allamana rabbuna dzalik fi ad'iyatil Qur'an wa 'allamana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ad'iyatis sunnah. Bagaimana Allah taala mengajarkannya dalam doa-doa di Al-Qur'an dan Nabi sallallahu mengajarkannya dalam doa-doa dalam sunnah. Fataqulu mathalan ya ghafur ighfirli ya rahim irhamni, ya razzaq, urzuqni, wa hakadha. Seperti misalnya engkau mengatakan, ya ghafur, wahai maha pengampun, ampunilah saya, wahai maha memberi rizki, berikanlah kepada saya rizki, dan semisal hal itu. القسم الثاني من التوسل المشروع التوسل بالأعمال الصالحة. Adapun jenis kedua dari tawassul yang disyariatkan adalah tawassul dengan menyebut amal saleh seorang. كما فعل هؤلاء الثلاثة الموحدون. Sebagaimana yang dikatakan atau dilakukan oleh tiga orang yang bertauhid tadi yang terkunci dalam gua. فدعوا الله وحده لا شريك له لم يدعوا معه غيره. Maka mereka hanya menyeru, meminta kepada Allah Ta'ala semata, tidak ada kepada selainnya, tidak meminta kepada selainnya. وَتَوَسَّلُوا بَيْنَ يَدَيْ دُعَائِهِمْ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ. Dan mereka bertawassul sebelum berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan amal-amal salih yang mereka lakukan. وَسَيَأْتِي ذِكْرُ أَعْمَالِهِمْ. Dan akan datang disebutkan tentang amalan-amalan mereka. الْقِسْمُ الثَّالِثِ مِنَ التَّوَسُّلِ الْمَشْرُوعِ. Jenis ketiga dari tawassul yang disyariatkan, at-tawassul ila Allah bidu'a'i ar-rajul as-salih al-hayy al-hadir. Bertawassul Allah Ta'ala melalui doa seorang laki-laki, seorang yang saleh, yang masih hidup, yang ada di hadapan seorang. Fa yutlabu min ar-rajul alladhi yudhannu salahuhu wa taqwahu an yad'uwa lak aw lin-nas. Maka diminta dari seorang yang di kira atau dilihat bahwa ia adalah seorang yang saleh, agar ia berdoa untuk engkau atau untuk seluruh manusia. Kama kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yatuna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatlubun minhu ad-du'a. Sebagaimana para sahabat Rasulullah dahulu biasa datang kepada Rasulullah sallallahu dan meminta agar Rasulullah mendoakannya. Wa kama fi sahih Muslim lamma akhbara an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Umar ibn al-Khattab بالتابعي الجليل أويس القرني فقال له فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. Sebagaimana dalam hadis yang sahih juga ketika Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabat Umar Khattab tentang akan datangnya tabi'i yang mulia Uwais al-Qarni, maka jikalau engkau mampu untuk meminta agar ia mendoakannya, maka lakukanlah. وكما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عام الرماد يوم أصاب المجاعة المدينة في عهد عمر. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik juga ketika terjadinya masa paceklik di zaman kekhilafan Umar Khattab radhiyallahu taala anhu. يوم أصابهم الجدب والقحط. Hari ketika mereka ditimpa oleh paceklik dan juga kesulitan. فقام عمر فصلى بهم ودعا وقال. Lalu Umar pun melakukan salat bersama mereka, lalu ia berdoa dan berkata, اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. Ya Allah, sungguhnya dahulu kami bertawassul dengan nabimu, lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. تأمل قوله كنا أي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون في الاستسقاء بدعائه فيسقون. Perhatikanlah perkataan kunna, yaitu dahulu kami. Yani hal ini dilakukan di zaman masih hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلما أصابهم القحط والجدب لم يأتوا إلى قبره وهو قريب في المسجد عندهم في المدينة. Ketika zaman Umar mereka terkena paceklik, tidaklah mereka datang kepada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dekat di masjidnya. Wa lam yatawassalu bihi fi du'aihim wala fi istisqaihim ba'da mautih. Dan tidak bertawassul kepadanya dalam doa-doa ataupun permohonan hujan mereka setelah beliau wafat. Wa hum a'lamun nas bil haqq wa ahrasun nas 'ala al khair. Padahal mereka adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling antusias terhadap kebaikan. Walau kana hadza jaizan mashru'an la fa'alu. Andaikan hal ini suatu hal yang boleh dan disyariatkan, tentu mereka sudah melakukannya. Walaman taqalu ila at-tawassul bi du'a'il hayy al-hadir 'indahum wa huwa al-Abbas. Dan tidaklah mereka akan berpindah kepada bertawassul dengan doa orang yang masih hidup yang hadir di sisi mereka, yaitu Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Faqala Umar wa inna natawassalu ilayka al-yawma bi'ammi nabiyyina fasqina qum Ya Abbas fad'u. Di mana Umar Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, maka saat ini kita bertawassul dengan paman dari nabi kita, maka berikanlah hujan kepada kita. Lalu Umar mengatakan, berdirilah wahai Abbas dan berdoalah. Fa'arafna bihadza at-tawassul fi lughati as-sahaba wa 'urfihim wa fahmihim. Maka dengan hal ini kita paham apa itu tawassul dalam pengertian para sahabat. Wa annahu talabu ad-du'a min as-salih al-hayy al-hadir. Yani ia adalah meminta agar seorang yang saleh, yang hadir, yang masih hidup agar berdoa. Amma talabu ad-du'a min al-mauta wal-ghaibin alladhina la yasma'unaka wa la tasma'uhum fa amma talabu ad-du'a minhum fa hadha huwa at-tawassul al-mubtada'. Adapun meminta doa dari orang-orang yang gaib dan juga orang-orang yang telah meninggal. Jika طلب الدعاء منهم مش يدعوهم من دون الله اذا دعاهم من دون الله شرك وكفر اكبر. Jika seorang meminta kepada Allah taala melalui orang-orang yang telah meninggal atau orang-orang yang gaib, maka ini adalah tawassul yang mubtada. Syekh tadi memberikan catatan bahwasanya bukan meminta langsung kepada mereka, akan tapi menyebutkan mereka di dalam doanya. Innama yad'u Allah wahdah wa yatawassal bi du'a'il makhluq. Yani meminta kepada Allah taala tapi menggunakan kedudukan bil jah wa sa'ati al-qism ats-tsani. Yani dia meminta kepada Allah taala tapi melalui atau menyebutkan makhluk padanya, bukan minta kepada makhluk. Kalau minta kepada makhluk syirik. Al-baiti dua, sayati dua al-hin. Amma at-tawassul bi jahi ar-rajul as-salih aw bi dhatihi kat-tawassul bi dhati Jibril aw bi jahihi aw at-tawassul bi dhati an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw bi jahihi aw jahi al-anbiya aw at-tawassul bil 'arsh wa qawa'im al-'arsh. Fahadha kulluhu mubtada'un fid din. Adapun bertawassul dengan kedudukan ataupun dengan zat nabi atau malaikat atau arsy Jibril dan semisalnya, maka ini adalah tawassul yang mubtada', yang bid'ah. Wa amma hadith idza sa'altumullah fasaluhu bijahi fa inna jahi 'indallahi 'azim famakdhubun mawdhu' la yashih 'anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Arabun hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, jikalau kalian minta kepada Allah taala, maka mintalah dengan kedudukanku, karena sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah agung. Maka ini adalah hadis yang palsu, yang dipalsukan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha min a'zami al-athar as-sayyi'a lil ahadith ad-dha'ifa wal mawdhu'a. Al-athar as-sayyi'a. Dan ini termasuk hasil-hasil yang paling buruk atau pengaruh-pengaruh paling buruk dari hadis-hadis yang dhaif dan juga yang palsu. Ma huwa al-idrar bi'aqaidin nas. Yani membahayakannya ia terhadap aqidah-aqidah manusia. Bi'iqa'ihim imma fi syirk wa imma fi al-bid'ah wa al-dhalal. Dengan menjerumuskan mereka kepada kesyirikan atau kepada kesesatan. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء وجاءت عنه دعوات كثيرة. Dan Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah mengajarkan kepada kita doa dan telah datang dari beliau berbagai macam doa yang sangat banyak. لم يأتي في دعاء صحيح له ولا فيما علمنا أن نسأل الله بجاه الصالحين وذواتهم. Tidak terdapat dalam doa yang sahih dari beliau atau yang beliau ajarkan kepada kita agar kita minta melalui kedudukan orang-orang saleh. Fala budda min al-furqan wat-tafriq baina ma huwa mashru'un min at-tawassul fi ad-du'a wa ma huwa mubtada'. Maka harus dibedakan antara tawassul yang disyariatkan dalam doa dengan tawassul yang merupakan bid'ah. Amma alladhina yad'una ghairallah ويسألون غير الله ويستغيثون بغير الله فهذا بحث آخر، هذا شرك أكبر Walakinnahum yusammunahu tawassulan khadi'atan wa talbisan 'alan nas. Adapun orang yang meminta berdoa langsung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beristighatsah minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini pembahasannya lain lagi. Ini adalah syirik. Dan mereka hanya menyebutkannya tawassul, menyebutkannya sebagai bentuk tawassul dalam rangka penipuan saja. Falaysa hadha huwa at-tawassul fil lughah wala fil kitab was-sunnah wala fi lughati as-sahaba wa 'urfihim wala fi lughati as-salaf as-salih wa 'urfihim. Maka ini bukanlah tawassul secara bahasa, bukan pula tawassul secara al-lughah wal-Qur'an was-sunnah was-sahaba was-salaf khams. Tidak pula secara bahasa, tidak secara Al-Qur'an, tidak secara sunnah, tidak secara pemahaman para sahabat, tidak pula secara pemahaman para salaf. Innama ha'ula'i al-muta'akhiruna min 'ibadil awliya was-salihin wal-bashar hum alladhina sammu asy-syirk tawassula. Hanya saja mereka, yaitu para penyembah aulia, para penyembah wali dan juga orang-orang saleh, yang mana mereka menamakan tindakan ini sebagai tawassul. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان من يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwa di akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang minum khamar meskipun menamakannya dengan selain namanya. ولكن تغيير الاسم لا يغير من الحقيقة شيئا. Namun mengganti nama tidaklah sama sekali mengganti hakikatnya. فإذن هنا أيضا فرق لابد أن نعرفه بين ما هو بدعة وبين ما هو شرك. Oleh karena itu juga perlu dibedakan dalam hal ini apa yang merupakan hukumnya bid'ah, apa yang hukumnya syirik. فالذي يقول مثلا اللهم إني أسألك بجاه نبيك بآل البيت بجبريل بمعاقد العز من عرشك أن تفعل لي كذا هذا وحد في دعائه وابتدع في الوسيله. Maka orang yang misalnya berdoa ya Allah aku meminta dengan kedudukan amshi la taqulu amin alhin wa naqul kidha. Setelah ia berdoa kepada Allah taala. Kalau قلتم amin amantum ala du'a mubtada. Ayuh. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya Allah, misalnya ya Allah, aku minta dengan kedudukan nabimu atau kedudukan orang saleh dan semisalnya, maka ini adalah jenis tawassul yang bid'ah. Amma idza qal madad ya sayyidi fulan aghithni ayyuhal wali fulan ya rasulullah ighfirli fa hadha syirk akbar laysa tawassulan. Arabun kalau yang minta langsung minta harta, minta materi, meminta pengampunan langsung kepada Allah Ta'ala seperti kepada Rasulullah atau kepada wali fulan atau kepada yang lainnya, maka ini bukan tawassul, ini syirik. Wa min akadhibi haula 'ibad al-bashar wal qubur wal awliya annahum yasifuna ahla al-haq wa ahla at-tauhid yaqulun antum tukaththirun man sa'ala Allah bi jahi an-nabi was-salihin. Naqul la. Dan termasuk tuduhan-tuduhan atau penipuan yang dilakukan oleh orang-orang para ubadul kubur ini, di mana mereka mengatakan bahwasanya kalian telah mengkafirkan orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan kedudukan orang-orang saleh. Nahnu nufarriq baina ma huwa bid'ah fi ad-du'a wa ma huwa syirkun akbar. Kita membedakan antara jenis doa menggunakan tawassul yang bid'ah dengan yang merupakan syirik akbar. Fattawassul fi du'a'illahi wahda, attawassul fi du'a'illahi wahda bidhawatis salihin aw bijahihim bid'atun, laysa syirkan akbar wala. Maka keberadaan seorang bertawassul ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ia bertawassul dengan zat atau jah seorang, ini adalah bid'ah, bukan syirik. Amma du'a'u ghairillah وسؤال غير الله العافية والمدد والفوز والجنة والنار فهذا هو الشرك الأكبر. Arabun tindakan seorang meminta langsung kepada selain Allah Subhanahu wa taala berbagai macam-macam kedudukan, materi atau juga surga dan semisalnya, maka ini adalah syirik akbar. Hayya hayya narji' jami'an ila hadis ats-tsalatsah. Hayya. Balik lagi hadis yang ketiga. Hadis ats-tsalatsah. Qala innahu lan yunjiyakum mimma antum fihi illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Di mana mereka mengatakan sungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari hal ini kecuali jikalau kalian berdoa kepada Allah Taala dengan menyebutkan amal-amal saleh kalian. Unzuru kaifa anjahum Allah min hadhihi al-kurba al-'azimah bi a'malihim as-salihah wa hiya min taqwa Allah. Lihatlah bagaimana Allah Taala menyelamatkan mereka dari kesulitan yang sangat berat ini dengan amal saleh mereka, itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ammal awwal fa dzakara birrahu biwalidayhi. Allahu akbar. Yang pertama ia menyebutkan tentang bagaimana baktinya ia terhadap orang tuanya. Ayyuhar rijal wan nisa, Allah Allah fi birri walidikum. Beliau mengingatkan tentang sangat pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Al abna wal banat, Allah Allah ittaqullah fi birri walidikum. Nah, baik bagi orang-orang yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak, laki-laki dan wanita. Birrul walidain tsanil haqqain. Birrul walidain adalah yang kedua dari dua hak. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidain ihsana. Yang Allah Taala sebutkan dan sungguh Allah telah mewajibkan tidak boleh beribadah kepada selainnya. Umzur dan juga melakukan tindakan berbakti kepada orang tua. Unzur kaifa amara Allah bi birrihima wal ihsan ilayhima wan nahy an uquqihima qawlan aw fi'lan ba'da al amr bi tauhidihi wan nahy an al ishrak bih. Lihatlah bagaimana Allah Taala memerintahkan untuk melakukan tindakan berbakti kepadanya dan juga melarang dari berdurhaka kepadanya setelah perintah kepada tauhid dan larangan dari berbuat syirik kepadanya. Wa fil Bukhari wa ghayr min hadith Abdullah ibn Amr fi ta'dad al kaba'ir qala wa 'uququl walidain. Dan diriwayatkan dari Hasan Abdullah bin Amr dalam Bukhari bahwasanya ketika disebutkan di antara al kaba'ir, dosa-dosa besar, di antaranya adalah 'uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wallahu qad harrama 'alayka ayyuhal ibn wa 'alayki ayyuhatal bint an taqula li walidaykuma kalimat at-tadajjur wat-ta'affuf uff wa la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang kalian wahai sekalian anak laki-laki dan juga wanita dari mengatakan kata-kata yang terdapat padanya tindakan menghardik kepada kedua orang tua, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wala taqul lahumā uff, janganlah kalian mengatakan kepadanya uff, wala tanharhuma, dan jangan pula menghardik keduanya, wa qul lahumā qawlan karīman, dan katakanlah perkataan yang baik. Faqala al-awwal, Allahumma innahu kana li abawani kabiran. Maka orang yang pertama dari tiga orang yang terjebak tersebut mengatakan, aku memiliki kedua orang tua yang telah renta. Wa kuntu la ughbiqu, ya'ni la ut'imu fis sabahi wala fil masa' ahlan wala waladan qablahuma. Dan sungguh aku tidak pernah memberikan makan kepada di waktu pagi dan juga petang seorang pun sebelum keduanya. Qala fa dhahabtu yawman ar'a ay al-ghanam fa ta'akhkhartu anhuma fa ji'tu wa qad nama. Maka pada suatu hari karena aku melakukan tindakan menggembala hewan hingga aku terlambat dari datang dan datang ketika keduanya telah tidur. Fa halabtu lahumā ghabūqahumā ay al-ḥalīb liyashrabāh. Maka aku pun memerah bagi mereka susu untuk mereka minum. Fawajadtuhuma qad nama fawaqaftu 'inda ra'sayhima hatta asbaha as-sabah. Maka aku dapati kedua orang tuaku sudah dalam keadaan tidur, maka aku berdiri di depan pintu mereka hingga datang waktu pagi hari. Wa abna'i yatadawawun yani yasihuna 'inda qadamay. Padahal anak-anakku menangis di bawah kakiku. Allahumma in kunta ta'lam anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik ibtigha'a mardatik fafruj 'anna ma nahnu fih. Maka ia berkata, ya Allah, jikalau engkau tahu bahwasanya aku melakukan hal tersebut dalam keadaan mengharap wajahmu, maka lepaskanlah kami dari apa yang sedang menimpa kami saat ini. Fahadha fanfaraja 'anhum as-sakhra yasiran la yastati'una al-khuruj. maka batu tersebut pun membuka sedikit, namun mereka belum bisa keluar. Wa amma tsani faqal Allahumma innahu kanat li ibnatu am. Adapun yang kedua, maka ia mengatakan, wahai ya Allah, sungguhnya aku memiliki seorang sepupu. Wa kanat ahabbun nisa'i ilai. Dan ia adalah wanita yang paling aku cintai. Wa kuntu urawiduha an nafsiha fata'ba. Dan sungguh aku menggodanya terhadap dirinya, namun ia enggan. Hatta asabatha yawman faqatun wa hajatun wa faqr. Hingga ia ditimpa oleh suatu hari di mana ia mendapatkan kesulitan dan juga kebutuhan. Na'udzu billahi min fitnatil faqr. Kita mohon kepada Allah Ta'ala perlindungan dari fitnah al-faqr, kemiskinan. Wa na'udzu billahi min fitnatil ghina. Allahu akbar. Dan juga kita mohon kepada Allah Ta'ala perlindungan dari fitnah kekayaan. Kada an yuftana bisababi ghinah wa kadat an taqa' wa tusallim nafsaha bisababil faqr. Dalam kisah tersebut, orang yang laki-lakinya hampir ia terkena fitnah karena kekayaannya, sedangkan yang wanita hampir terkena fitnah karena kemiskinannya. Qala falamma asabaha al-hajah wal-faqr ja'atni tastaqriduni tasta'inuni. Maka ketika datang atau maka ketika tiba masa sulit tersebut, wanita tersebut datang kepadaku di mana ia minta bantuan kepadaku. Faqultu laha la u'tiki hatta tukhalli baini wa baina nafsiki. Maka laki-laki itu mengatakan, aku tidak akan bantu hingga engkau membiarkan antara diriku dengan dirimu, yaitu perbuatan yang keji. Falamma jalastu minha majlis ar-rajuli min imra'atihi. Tatkala aku telah duduk dengannya seperti duduknya seorang laki-laki dan istrinya. Qalat ya Abdullah, ittaqillaha wa la tafudh al-khatam illa bihaqqihi. Maka wanita tersebut mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan janganlah engkau menghancurkan cincin kecuali dengan haknya, yaitu janganlah engkau minjamkanku dengan, kecuali dengan cara yang syar'i. Qala faqumtu anha wa hiya ahabbun nisa'i ilai. Maka kata orang tersebut, aku pun pergi meninggalkannya padahal itu adalah wanita yang paling aku cintai. وتركت لها ما أعطيتها اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. Dan aku tinggalkan apa-apa yang telah aku berikan kepadanya dari harta. Ia berkata, ya Allah, jikalau engkau tahu aku melakukannya karena engkau, maka lepaskanlah kami dari apa yang kami berada padanya. لا تدري أيهما أعجب. Kita tidak tahu bagaimana atau di antara keduanya apa yang lebih menakjubkan. An istahdharat 'azamat Allah wa dzakkaratuhu biha fi dzalika al-mawdhi' al-harij. Di mana ia bisa mengingat Allah Ta'ala dalam keadaan yang sangat genting tadi. Aw annahu khafa Allah wattaqa wa qam. Yani apakah yang wanita bisa mengingatkan kepada Allah Ta'ala dalam hal tersebut, atau keberadaan yang laki-lakinya bisa ingat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bangkit meninggalkannya. Fa hadza tawassala bi'iffatihi 'anil haram. Maka ia bertawassul dengan tindakan ia meninggalkan hal yang haram. Kama qala fi hadits sab'ah inni akhafu Allah. Sebagaimana dalam hadis tentang tujuh orang yang dilindungi di hari kiamat, sungguhnya atau ia mengatakan, sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yamna'hu min al-mudhi fi ma arad illa khaufu Allah wa taqwah. Ittaqillah. Tidaklah ada yang menghalanginya dari melakukan apa yang ingin ia lakukan kecuali karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanfarajat 'anhum as-sakhra yasiran illa annahum la yastati'un al-khuruj. Maka sekali lagi batu tersebut terbuka sedikit, namun mereka masih tidak mampu keluar. وقال الثالث اللهم انك تعلم انه كان لي اجير عندي اجير يعمل. Lalu orang yang ketiga mengatakan, ya Allah, sungguhnya engkau tahu aku memiliki seorang pegawai yang bekerja padaku. فذهب اي مغضبا ولم ياخذ اجره. Lalu ia pergi dalam keadaan belum mengambil gajinya. فاخذت اجره فاشتريت له به غنما وبقرا ونميته له. Maka aku membeli dengan gaji tersebut, gaji yang belum aku bayarkan, hewan-hewan, kambing dan juga sapi, serta aku kembangkan. Hatta asbaha lahu wadiyan min ghanam wa wadiyan min al-baqar wal ibil wa ghairiha. Hingga aku memiliki satu lembah atau hingga ia memiliki lembah berisi satu, berisi kambing, berisi sapi, berisi unta dan yang lain-lainnya. Faja'ahu ba'da sinin faqala ya Abdullah ittaqillah ittaqillah wa a'tini ajri. Lalu pegawai tersebut datang setelah berlalu beberapa tahun, ia mengatakan, wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah taala dan berikanlah gaji saya. Faqala kul ma tarahu fil wadi ajruk. Lalu orang itu mengatakan, semua yang kamu lihat di depan kamu ini, di lembah ini adalah upahmu. Qala atastahzi'u bi ittaqillah wa a'tini ajri. Maka pegawai tadi sekali lagi mengatakan, apakah kamu mengolok-olok saya? Bertakwalah Allah taala dan berikanlah upah saya. Qala la astahzi'u bik wallahi innahu ajruk. Qala fa akhadhahu wa saqahu kullahu wa ana anzur ilayh. Maka orang tersebut mengatakan, aku tidak berolok-olok kepadamu. Maka pegawai tersebut mengambil seluruhnya dan menggiringnya sedangkan aku melihatnya. Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika wa mardhatik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Maka ia berkata, ya Allah, jikalau engkau tahu aku melakukan hal tersebut dalam rangka mengharap wajahmu dan keridhaanmu, maka lepaskanlah kami dari apa yang kami berada di atasnya. Farajat anhumus sakhratu fakharaju yamshuna sahwa aljaw. Maka terbukalah gua tersebut dari mereka dan mereka pun keluar berjalan darinya. Inqata'at anhum asbabul ardi kulliha. Ketika sebab-sebab duniawi atau sebab-sebab yang ada di bumi seakan-akan sudah terputus dari mereka seluruhnya. Falaja'u ila Allah. Maka mereka pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila taqwallahi azza wa jalla wa tawassalu bi ta'atihi wa taqwahi. Dan para ketakwaan Allah taala bertawassul dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal bi birri walidayh. Yang pertama dengan birrul walidain. والثاني بالعفه عن الحرام. Yang kedua dengan tindakan ia menjaga dirinya dari perbuatan yang haram. والثالث بأداء الأمانة والإحسان إلى الناس. Sedangkan yang ketiga dengan melaksanakan, menunaikan amanah dan tindakan berbuat baik kepada manusia. فهذه التقوى تنجي من كرب الدنيا وكرب الآخرة. Maka inilah takwa menyelamatkan ia dari kesulitan di dunia dan juga kesulitan di akhirat. Wahada kulluhu kama taqaddam al-ihsan fi ibadatillah. Dan ini seluruhnya sebagaimana telah disebutkan adalah bentuk ihsan berbuat baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. والقسم الثاني من الإحسان الذي ذكرناه الإحسان في معاملة الخلق. Sedangkan jenis yang kedua dari ihsan sebagaimana yang telah disebutkan adalah ihsan atau berbuat baik dalam muamalah kepada sesama makhluk. فالإحسان إلى الخلق يكون بالقول وبالفعل. Maka tindakan berbuat baik kepada sesama makhluk bisa jadi dengan perbuatan atau dengan perkataan. قال جل وعلا وقولوا للناس حسنا. الله تعالى berfirman dan katakanlah kepada manusia dengan kebaikan. فأهل التقوى لهم المعية الخاصة. Maka orang-orang bertakwa ia memiliki kebersamaan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. وأهل الإحسان وهي من التقوى وهو من التقوى أيضا لهم هذه المعية الخاصة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Demikian pula orang-orang yang berbuat baik dan ini adalah bagian dari ketakwaan, berbuat baik adalah bagian dari ketakwaan, juga memiliki ma'iyah yang khasa ini sebagaimana Allah taala firman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sungguhnya Allah taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Fa amara Allah jalla wa ala bi an yaqula lin nasi husna li jami'in nas. Maka Allah Ta'ala merintahkan agar mengatakan kebaikan kepada seluruh manusia. Wal ihsan sababun li mahabbatillah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan ihsan yaitu perbuatan baik adalah sebab bagi kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala firman, wa ahsinu, berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, semuanya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa qala tabaraka wa ta'ala, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Dan dalam firman-Nya Allah Ta'ala firman, wa qul li ibadi, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, yaqulu allati hiya ahsan, agar berkata hal yang baik. Innas syaitana yanzighu bainahum. إن الشيطان ينزغ بينهم يعني يحرش بينهم ويقع بينهم يوقع بينهم العداوة والبغضاء. Sungguhnya syaitan akan mengganggu atau mengadu domba di antara mereka. وفي آيات غيرها يأمر الله عز وجل بالقول الحسن. Dan dalam ayat-ayat yang lainnya Allah Ta'ala merintahkan dengan perkataan yang baik. وأعظم الإحسان القولي بعد توحيد الله الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. Dan sebaik-baiknya ihsan, perbuatan baik dalam perkataan setelah tauhid kepada Allah Ta'ala, adalah menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdakwah. كما قال جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Sebagaimana Allah Ta'ala firman, dan siapakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan mereka yang menyeru kepada Allah Ta'ala beramal saleh dan ia berkata sungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. فلا أحسن من قول من يدعو إلى الله. Maka tidak ada yang lebih baik daripada perkataan orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. والدعوة إلى الله دعوة هي الدعوة إلى توحيده ومعرفته بأسمائه وصفاته. Dan berdakwah kepada Allah adalah dakwah kepada tauhidnya serta mengetahui ia dengan nama dan sifat-sifatnya. Wad'watu ila Allah hiya ad'watu ila at-taqwa. Dan dakwah kepada Allah adalah dakwah kepada takwa. Wad'watu ila Allah hiya ad'watu ila kulli ma amara Allah bihi wa rasuluhu fi'lan wa ila tarki ma nahaa Allah anhu wa rasuluhu. Dan dakwah kepada Allah Ta'ala adalah dakwah kepada seluruh apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan juga Rasulnya untuk dilakukan serta meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ad-da'watu ila Allah da'watun ila al-ilm an-nafi' wa ila al-amal as-salih. Dakwah kepada Allah Ta'ala, dakwah kepada ilmu yang bermanfaat serta amal saleh. Faqad amara Allah 'ibadahu wa raghabahum fil ihsan bil aqwal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merintahkan para hambanya serta memberikan anjuran kepada mereka untuk ihsan dalam perkataan. وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِمْ وَفِي مُعَامَلَةِ الْخَلْقَ. Dan orang-orang yang muhsinun, yaitu dalam muamalah atau dalam ibadah kepada Rabb mereka serta dalam muamalah kepada sesama makhluk. فَقُلْنَا الْمُعَامَلَةِ لِلْمَخْلُوقِ الْإِحْسَانِ فِي مُعَامَلَةِ بِالْقَوْلِ وَبِالْفِعْلِ. Dan kita telah katakan bahwasanya berbuat baik dalam muamalah kepada makhluk itu dengan perkataan dan juga dengan perbuatan. Hatta fil hayawanat ma'al hayawanat. Bahkan bersama hewan-hewan. Allati ahallallahu laka aklaha. Yang Allah halalkan kalian untuk memakannya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah Ta'ala telah mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinul dhabha wal yuhid ahadukum shafratah ay sikkina wal yurih dhabihatah. Nah, jikalau seorang di antara kalian membunuh maka lakukanlah dengan yang baik. Jikalau seorang di antara kalian menyembelih maka lakukanlah penyembelihan dengan cara yang baik. Dan hendaknya ia menajamkan pisaunya serta menyenangkan sembelihannya. Wa min al-ihsan al-fi'li kaffuka al-adha wa tarkuka idha' an-nas. Dan termasuk ihsan dalam bentuk perbuatan adalah tindakan engkau tidak mengganggu manusia. Wa anwa' al-ihsan bil-fi'l ila an-nas kathira jiddan. Dan jenis-jenis perbuatan baik dengan perbuatan ihsan dengan perbuatan terhadap manusia sangat banyak. وتقدم الإحسان إلى الوالدين. Di antaranya sebagaimana telah berlalu tindakan berbuat baik kepada kedua orang tua. وهكذا الإحسان إلى الجيران والإحسان إلى الزوجات والإحسان إلى الأصحاب وغير ذلك. Demikian pula berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada teman-teman dan selainnya. Inna Allah ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Wa inna mimma akhbarana Allah 'azza wa jalla fi thawab ittaqwa. Dan di antara apa-apa yang Allah Ta'ala khabarkan tentang pahala atau ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wa 'azimi athariha. Dan pengaruhnya yang sangat agung. Anna Allah azza wa jalla yahmika biha min an yadhurraka kaidul kaidina wa makrul makirin. Bahwasanya Allah Ta'ala akan melindungi engkau dengannya dari tipu daya orang-orang yang menipu dan makar orang-orang yang membuat makar. Faqala tabaraka wa ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Di mana Allah Ta'ala firman, dan jikalau kalian bersabar dan bertakwa, maka sungguh tipu daya mereka tidak akan membahayakanmu sama sekali. Was-sabru huwa min taqwa Allah 'azza wa jalla. Dan kesabaran itu termasuk juga ketakwaan, termasuk dari ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'athfu at-taqwa 'ala as-sabr huwa min 'athfi al-'ammi 'ala al-khass. Dan diatafkannya takwa kepada kesabaran adalah termasuk bentuk diatofkannya hal yang umum terhadap hal yang khusus. Wa innama qaddama as-sabra wa afradahu bidzikr li ahammiyatihi. Dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan penyebutan sabar karena pentingnya hal tersebut. As-sabru 'ala al-a'mal as-salihah. Sabar dalam melakukan amal saleh. Was-sabru 'an al-ma'asi wadh-dhunub bitarkiha. Bersabar dari berbagai kemaksiatan dan dosa-dosa dengan meninggalkannya. Wassabru ala aqdarillahi al-mu'lima wa ma asabaka fid dunya min al-masa'ib. Sabar terhadap takdir-takdir Allah yang menyakitkan dan musibah-musibah yang menimpa seorang di dunia. Wa kadzalika as-sabr amma fi aidi an-nas min al-mawali wal-mata'. Dan juga demikian pula sabar terhadap apa-apa yang ada di tangan orang lain dari berbagai harta. وكذلك الصبر على ما تجده من أمراء زمانك وحكام وقتك. Demikian pula sabar terhadap apa yang kamu dapati dari penguasa-penguasa yang ada di waktumu. فقد أسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أمراء وحكام يأتون من بعده. Maka para sahabat telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang para penguasa yang akan datang setelah beliau. Yamna'una an-nasa huquqahum wa yas'aluna an-nasa an yu'addu ilaihim haqqahum. Yang mana mereka tidak memberikan kepada orang-orang hak-hak mereka, namun menuntut agar orang-orang tersebut menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap para penguasa. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an hukkamin wa umara ya'tuna min ba'dihi. Dan Rasulullah mengkhabarkan tentang para penguasa yang akan datang setelahnya. Yura minhumul isti'thar bil amwal wad dunya wal manasib. Terlihat pada mereka tindakan monopoli terhadap berbagai kedudukan, harta. Duna an yushriku fiha an-nasa bi syai'. Tidak membagikan atau tidak memberikan kesempatan bagi orang-orang lain padanya. Wa kadzalika tujad umurun munkarah fid din. Bahkan juga terdapat berbagai perkara yang mungkar dalam hal agama. Fajama'u baina dhulmil ibad wa irtikabi ma harrama Allah min al-atham. Maka mereka menggabungkan antara tindakan menzalimi sama hamba serta melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa kana al-ilaju ar-rabbani wal amru an-nabawi li hadhihi al-mu'dila wal mushkila. Maka obat atau jalan keluar Rabbani serta apa yang perintah dari Rasulullah dalam menghadapi kesulitan ini. Qala isbiru hatta talqawni 'ala al-hawd. Adalah sabda beliau, sabarlah kalian hingga kalian bertemu denganku di haud nanti. Fasabru 'ala jawri al-a'immati min al-hukkam was-salatin wal-umara min taqwa Allah jalla wa 'ala. Maka tindakan sabar terhadap kezaliman para penguasa itu adalah termasuk dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa min usulis sunnah allati faraqa fiha ahlus sunnah jami'a ahlil bid'ah. Dan ia termasuk dari usul dari pondasi ahlus sunnah yang mana ia berbeda dengan seluruh ahlul bid'ah di dalamnya. Wa qad dzakara 'adadun min a'immatil Islam minhum syaikhul Islam anna min usulis sunnah as-sabru 'ala jawril a'immah. أي الحكام والولاة. Dan sebagian para ulama atau beberapa para ulama di antara Syekhul Islam telah menyebutkan bahwa di antara pondasi Ahlus Sunnah adalah bersabar terhadap kezaliman para penguasa. Wa qad rawa al-Bukhari wa Muslim min hadith Ibn Abbas 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dan Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Siapa yang mendapati dari pemimpinnya suatu hal yang tidak ia sukai, maka hendaknya ia bersabar. Wa la yanzi'anna yadan min ta'ah. Jangan mencabut tangannya dari ketaatan. Fa innahu man faraqa al-jama'ata famat, wa fi riwayat Muslim, fa innahu man faraqa as-sultana qida shibrin famat mata mitatan jahiliyah. Maka sungguhnya siapa yang memisahkan diri dari jamaah, dan dalam riwayat Muslim, memisahkan diri dari sultan sejengkal saja, maka lalu ia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Fata'addad takarrara minhu sallallahu alaihi wasallam al-amru bis-sabri 'ala al-hukam wa tarki munaza'atihim wal khuruj 'alaihim. Maka telah banyak riwayat dari Rasulullah SAW tentang perintah bersabar terhadap para hukam dan juga tindakan tidak mengganggu atau tidak merampas kekuasaan ataupun memberontak pada mereka. Wa hadzal amru kama la yakhfa ala muslim huwa lil wujub, wajib. Dan perkara ini sebagaimana tidak tersembunyi bagi seorang muslim adalah suatu hal yang hukumnya wajib. Wa ta'atu awamirillah wa awamir rasul sallallahu alaihi wasallam wa hiya min awamirillah. Ta'atuhu wajibah. Dan mentaati perintah Allah Ta'ala serta perintah Rasulullah SAW yang mana termasuk perintah Allah Ta'ala adalah suatu hal yang wajib. Wa ta'atullah wa rasulih hiya at-tariq al-wahid ila al-jannah. Dan mentaati perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya salah satunya jalan menuju syurga. Wa fi sahih al-Bukhari min hadith Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulun al-jannah illa man aba. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW bersabda, seluruh umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Para sahabat bertanya, siapakah yang enggan wahai Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, siapa yang taat kepadaku ia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh ia telah enggan. Lihada fi hadhihi al-aya min ali Imran qaddama as-sabra wa huwa min at-taqwa 'ala dhikri at-taqwa. Oleh karena itulah dalam ayat Ali Imran tadi Allah Ta'ala mengedepankan penyebutan taqwa yang mana ia penyebutan sabar yang mana ia termasuk dari ketakwaan terhadap penyebutan taqwa itu sendiri. فقدم هنا الصبر ايضا لانه في سياق ذكر الموقف مع الاعداء. Dan juga disebutkan sabar di sini karena itu adalah penyebutan atau tentang siap tentang konteks bagaimana berbuat terhadap musuh. والله لو اتقى الله الشعوب وصبروا على حكامهم كما امر الله ورسوله ما استطاع الاعداء ان يدخلوا في المجتمعات الاسلاميه ويثير الفتن ويتسلط على بلاد المسلمين. Demi Allah, jikalau mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sabar, maka terhadap kezaliman para hukam, para pemimpin mereka, maka tidak akan mampu para musuh untuk menyusup dan memasukkan di antara kaum muslimin serta menyebabkan fitnah dan menguasai mereka. Fahuna qaddama as-sabr 'ala at-taqwa li ahammiyatihi. Maka di sini dikedepankan sabar terhadap sebelum ketakwaan dalam penyebutan karena pentingnya. Katsirun minan nas la yasbir ala zulmin aw syarr fayaqa' fi ma huwa asyarr minhu. Banyak dari orang yang tidak sabar terhadap sebuah kezaliman atau keburukan hingga ia justru terjerumus pada hal yang lebih buruk darinya. Wa qad dzakara Allah as-sabra aidan fi mawajahati al-a'da' fi qawlihi 'azza wa jalla ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan sabar ketika menghadapi musuh. Di mana Allah Taala firman wala tanaza'u, dan janganlah kalian saling berselisih, fatafshalu wa tadhhaba rihukum ay quwwatukum, hingga kalian menjadi merugi dan juga habis kekuatan kalian. Wa fil hadis qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tatamannu liqa' al'adu wa idza laqitumuhu fathbutu aw fasbiru. Nah, dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berharap dapat atau berharap untuk bertemu dengan musuh, namun jikalau kalian bertemu maka kokohlah, dan dalam riwayat lain maka bersabarlah. Faqala jalla wa ala wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kayduhum syai'a. Maka dalam ayat tadi Allah Ta'ala firman, jikalau kalian bersabar dan bertakwa, sungguh berbagai tipu daya mereka tidak akan membahayakan kalian sama sekali. Wa min ma'iyyatillahi al-khassah li ahli at-taqwa annahu yakidu subhana liman kadahum. Dan di antara ma'iyyah, kebersamaan yang khusus dari Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang bertakwa, bahwasanya Allah akan mengembalikan tipu daya mereka-mereka yang ingin membuat tipu daya terhadap mereka. Qala Ta'ala innahum yakiduna kayda wa akidu kayda famahhilil kafirin amhilhum ruwaida. Allah Ta'ala firman, innahum yakiduna kayda, sungguhnya mereka membuat tipu daya, wa akidu kayda, dan aku membuat tipu daya, famahhil kafirin amhilhum ruwaida, maka berikanlah masa bagi orang-orang kafir. Allahu a'lam. Amhilhum ruwaida yani waqtan yasiran aw kadha Allah. Berikan kepada mereka waktu yang sangat sedikit. Ihtaj muraja'ah, nasit. Raji' ya ustaz. أين الأستاذ؟ أستاذ ولدان. أستاذ ولدان، انظر رويدا معناها في اللغة. نعم، ذهب الآن عني، سبحان الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقد جمع الله عز وجل بين التقوى والصبر في قصة يوسف، فقدم التقوى على الصبر. لأن الله سبحانه وتعالى telah menyebutkan tentang takwa dan sabar dalam kisah Yusuf, di mana ia mendahulukan penyebutan takwa dibandingkan sabar. Qala innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al muhsinin. Allah Ta'ala menyebutkan dalam kisah Yusuf, innahu may yattaqi wa yasbir, siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. وذلك أيضا لما اشتملت عليه هذه القصة من خصال التقوى ومنها امتناعه بتوفيق الله له عما أرادته عليه امرأة العزيز. Yang demikian itu dikarenakan dalam kisah ini terdapat di dalamnya berbagai perkara takwa, di antaranya adalah keberadaan ia tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh Imratul Aziz. Isyur wa'idah. Hadi bi ismi al-lughah. نريد العربي أولا ها؟ يعطيهم مهلة. مهلة من الزمن الوقت خلاص. Berilah penangguhan kepada orang-orang kafir dan berikanlah mereka kesempatan sementara waktu. جزاكم الله خير. يعني مدة من الزمن ومهلة من الوقت. طيب جزاكم الله خيرا. فبالصبر وبالتقوى ينجيك الله عز وجل من كيد أعدائك ومكرهم. Maka dengan kesabaran dan takwa Allah Ta'ala akan menyelamatkan kalian dari tipu daya musuh-musuh kalian. فلا ينفذ كيدهم فيك أو في الأمة إلا لضعف الصبر وإخلال بالتقوى. Maka tidaklah berhasil tipu daya mereka pada umat kecuali karena lemahnya kesabaran serta kurangnya atau cacatnya ketakwaan kita. Fa inna ma'siyatallah wa rasulihi min asbabidh-dhillah. Karena sungguhnya bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah salah satu sebab kerendahan. Kama anna ta'atallah wa rasulihi min asbabil-izzah. Sebagaimana ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah sebab dari kemuliaan. Qala tabaraka wa ta'ala innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu أولئك في الأذلين. Allah Ta'ala firman, sungguhnya orang-orang yang musuhi Allah Ta'ala dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang rendah. وإن من عظيم ما ذكر الله عز وجل عن التقوى. Dan sungguhnya di antara hal yang agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang ketakwaan, أنه سبب عظيم لحلول البركات في المجتمعات. Ia adalah sebab yang agung untuk terbit atau tumbuhnya berbagai barakah, diberikannya berbagai barakah dalam masyarakat. Fi arzaqihim wa iqtisadihim. Dalam rizki dan juga dalam penghidupan ekonomi mereka. Fi amnihim wa istiqrarihim. Dalam keamanan dan juga kestabilan mereka. Wa fi ijtima'i kalimatihim. Dalam persatuan mereka. Wa fi a'marihim wa a'malihim. Dan dalam umur serta amalan-amalan mereka. Wa fi dzurriyyatihim. Dalam anak keturunan mereka. Fa taqwa Allah jalla wa ala wal iman bima anzala ala rasulih sallallahu alaihi wasallam sababun li barakatil ardi was sama'. Maka bertakwa kepada Allah taala dan beriman kepada apa yang diturunkan adalah sebab dari barakah dari langit. قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله تعالى فرمان dia seandainya penduduk suatu kota beriman serta bertakwa maka kami akan bukakan bagi mereka barakah dari langit dan juga dari bumi. ومن بركات السماء ما ينزل الله من الغيث المثمر إنبات الأرض. Dan di antara barakah yang datang dari langit adalah hujan yang menumbuhkan yang Allah Ta'ala turunkan. Qala Ta'ala wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sebagaimana Allah Ta'ala firman seandainya mereka istiqamah maka kami akan berikan bagi mereka hujan yang deras. Wa qala Nuhun liqaumi an istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan Nabi Nuh hendaknya kalian mohon ampun. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Mohon ampun kepada Rabb kalian sungguhnya ia sangat ia memberikan ampun. Al-Ghaffar كثير المغفرة سبحانه وتعالى لعباده. Makna al-ghaffar yakni yang sangat banyak memberikan ampunan bagi para hambanya. Qala ta'ala wa inni laghaffarun liman taba wa amana. Allah ta'ala wa 'amila salihan thumma ihtada. Sungguhnya aku sangat memberikan banyak ampunan bagi orang-orang yang beriman. Wa maghfiratu dzakara fi ayati Taha asbaban lil maghfirah. Wa amana. وعمل صالحا ثم اهتدى. Ya, dan dia beramal saleh kemudian ia mendapatkan petunjuk. فالتوبه اعظم اسباب المغفره على الاطلاق. Maka taubat adalah sebab terbesar bagi maghfirah bagi ampunan secara mutlak. التي ياتي بها العبد. Yang dilakukan oleh seorang hamba. التوبه الى الله عز وجل اذا تاب من الشرك اذا تاب من البدعه اذا تاب من المعصيه تاب الله عليه. Taubat jika seorang bertaubat dari kesyirikan, bertaubat dari bid'ah, bertaubat dari maksiat, maka Allah akan memberikan ampunan baginya. فَإِذَا تَابَ الْعِبَادُ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَبِلَ تَوْبَتَهُمْ وَغَفَرَ ذُنُوبَهُمْ. Maka jika seorang hamba bertaubat, Allah Ta'ala akan menerima taubatnya dan mengampuni dosa-dosanya. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ فِي الصَّحِيحِ أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو بكر فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. Dan dalam hadis Abdullah bin Umar yang sahih bahwasanya Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, ajarkanlah kepadaku suatu doa yang aku berdoa dengannya. قال فقل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. Kemudian Rasulullah mengajarkan katakanlah wahai ya Allah sungguhnya aku telah melakukan kezaliman kepada diriku dengan berbagai macam kezaliman yang banyak. Wala yaghfirudz dzunuba illa ant. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. La yaghfir dzunubal ibad la nabiyyun wala malakun wala waliyyun la min alil bait wala ghairihi. Tidak ada yang dapat memberikan ampunan bagi dosa-dosa hamba, tidaklah seorang nabi, tidak pula seorang wali, tidak pula malaikat, tidak ahlul bait, tidak pula selainnya. Innamal ladzi yaghfiru dzunub Allah wahdahu la syarika lah. Yang memberikan ampunan hanya Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Fa kaifa yatlubu ba'dun nas maghfiratadz dzanb min waliyyin aw nabiyyin aw malakin aw shalih. Maka bagaimana sebagian orang meminta ampunan dari seorang nabi, dari malaikat, dari wali atau dari orang saleh. Qala wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni. Lanjutan doanya, faghfir li maghfiratan min 'indik, maka berikanlah kepadaku ampunan dari sisimu, warhamni, dan rahmatilah aku. Wa qala ta'ala wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ay la yaghfiruha ghayruh. Dan dalam firman Allah Ta'ala, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang memberikan ampunan bagi dosa-dosa selain Allah Ta'ala, yakni tidak ada yang memberikan ampunan bagi dosa-dosa selain Ia. Fa hadha istifhamun yuradu bihi an-nafya. Maka bentuk kalimatnya pertanyaan, namun yang diinginkan dengannya adalah penafian. Kama taqaddam ma'aka qawluhu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ay la ahsan. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang telah disebutkan tadi, wa man ahsanu qawlan, siapakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang berdakwah? Maknanya adalah tidak ada yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang tersebut. Fa qawluhu wa man yaghfiru dzunuba illa Allah ay la yaghfiru dzunuba illa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka firman Allah Ta'ala, wa man yaghfiru dzunuba illa Allah, maksudnya tidak ada seorang pun yang dapat memberikan ampunan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam fi takmilat hadha alhadith, faghfir li maghfiratan min 'indik innaka antal ghafurur rahim. Dalam lanjutan kisah doa yang diajarkan kepada Abu Bakar, Rasulullah SAW mengatakan, faghfir li, maka katakanlah, mohonlah, maka katakanlah, maka ampunilah kepadaku dengan ampunan dari sisimu, sungguhnya engkau maha pemberi ampun lagi maha penyayang. Falamma 'allamahu su'al Allah al-maghfirah war-rahmah 'allamahu at-tawassul bil ismayn al-karimayn al-munasibayn lidhalik al-ghafur ar-rahim. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar untuk berdoa mohon ampunan, beliau ajarkan juga bagaimana bertawassul dengan dua nama Allah Ta'ala yang mulia, yaitu yang maha pengampun dan juga yang maha penyayang. فَنُزُولُ الْبَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَحُلُولُهَا فِي الْمُجْتَمَعَاتِ سَبَبُهُ تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَالْإِيمَانُ بِمَا أَنْزَلْ. Maka turunnya berkah dan adanya ia di tengah-tengah masyarakat, sebabnya adalah taqwa kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan. Fanarji' ma'a Syekh Ali al-Ustaz Ali ila surah Nuh. Kita kembali kepada surat Nuh. Surah Nuh. Qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Maka kalau seorang atau kalau kata Nabi Nuh, jikalau kalian beristighfar kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan menurunkan hujan bagi kalian serta memberikan kepada kalian dengan berbagai harta dan juga anak-anak, serta menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Wa ta'ammalu taqwa Allah Azza wa Jal fi mu'amala wahidah. كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل تقوى الله فيها من أسباب البركة. Maka perhatikanlah bagaimana bentuk ketakwaan Allah Ta'ala dalam satu bentuk dapat menyebabkan berbagai perkara ini. وبها سنختم هذا المجلس لتستعدوا لصلاة الظهر ونلقاكم بعد العصر إن شاء الله. Dan dengannya kita, dengannya beliau akan menutup majlis ini agar bisa siap-siap untuk salat zuhur. Kita akan bertemu kembali setelah salat asr. Fasbiru ma'ana fi syarh hadha al-hadis. Maka sabar bersama penjelasan hadis ini. Fi sahihaini min hadithi Hakim ibn Hizam anhu sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam sahihain dari hadis Hakim ibn Hizam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa Hakim ibn Hizam min khiyar as-sahabati radhiyallahu anhum al-muhajirin. Dan Hakim ibn Hizam termasuk sahabat-sahabat pilihan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan muhajirin. Wa huwa mimman dzakaru annahu 'asha 120 sana, 60 fil jahiliyah wa 60 fil islam. Dan ia disebutkan bahwasanya memiliki usia 120 tahun, 60 tahun di masa jahiliyah, 60 tahun di masa Islam. Wa huwa al-wahid alladhi waladathu ummu fil jahiliyah fi jawfil Ka'bah. Dan ia adalah satu-satunya orang yang di masa jahiliyah dilahirkan oleh ibunya di naungan Ka'bah. وأما ما ذكر كما ذكره الحاكم في المستدرك وغيره أن عليا رضي الله عنه وارضاه أيضا ولد في جوف الكعبة فلا يصح. Adapun disebutkan oleh Al-Hakim, apa yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim dan Al Mustadrak dan misalnya tentang bahwa Ali bin Abi Thalib dilahirkan di dalam Ka'bah juga, maka ini tidak sahih. Qala sallallahu alaihi wasallam al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa, ay al-ba'i' wal mushtari fi al-majlis lahum al-khiyar fi itmam as-safqah aw ar-ruju' 'anha hatta tatafarraq abdanuhuma yakhrujan aw yakhruja ahaduhuma. Na'am. Rasulullah SAW bersabda al-bay'an bil khiyar, dua orang yang berjual beli masih memiliki masa pilih malam yatafarraqa, selama belum berpisah, yakni selama mereka masih dalam majlis belum satu pergi ke sana satu pergi ke sini. Fa in tafarraqa faqad waqa'a al-bay'. Jikalau mereka berpisah maka transaksinya terjadi. Illa idza kana bainahuma syartun akhar aw khiyarun akhar, kecuali jikalau ada syarat lain atau hak pilih lainnya berdasarkan keadaan-keadaan lainnya. Aw idza ahabba ahaduhuma an yuqila akhahu min hadhihi al-bay'ah wa illa fal-bay'u qad lazim wa thabat. Atau jikalau seorang di antaranya ingin melakukan iqalah, yakni mengembalikan atau membatalkan jual beli setelah sahnya. Wa kadzalika al-hala ath-thalitha idza kana fil mabi' fi as-sil'a 'aybun. Atau keadaan ketiga yang bisa membatalkan jual beli setelah saling berpisah adalah jikalau dalam barang yang dijual ternyata terdapat aib atau cacat. Akhfahu al-ba'i 'anil mushtari, yang tidak disebutkan atau disembunyikan oleh penjual terhadap pembeli. Fi tafasil tata'allaq bil bay' fi kutub al buyu' min al hadith wal fiqh turaji'un. Tentang rincian-rincian masalah hal ini bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih dan juga kitab-kitab hadis dalam masalah jual beli. Alladhi yahummuna al-an fi siyaq hadha al-mawdu' qawluhu sallallahu alaihi wasallam fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Yang jadi inti pembahasan kita saat ini dari hadis ini adalah lanjutan perkataan Rasulullah dalam hadis tersebut. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau keduanya yakni pembeli dan juga penjual jujur, wa bayyana dan menjelaskannya, menjelaskan, maka burika lahumā fī bay'ihimā, akan diberkahi jual beli keduanya. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihimā. Kalau mereka dusta serta menyembunyikan, maka akan dihilangkan berkah dari jual beli mereka. فهذا البيع والشراء من أعظم ما تقوم به حياة المجتمعات. Maka jual beli adalah hal yang paling di antara hal yang paling penting yang tegak dengannya kehidupan masyarakat. ولا ينتقل ما في يدي الأول إلى الآخر إلا بالبيع أو بالإرث أو بالهبة أي الهدية ونحو ذلك. Dan tidak mungkin berpindah kepemilikan dari seorang kepada orang lain kecuali dengan jual beli atau dengan warisan atau hibah atau misalnya. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Dan Allah menghalalkan bay' jual beli dan haramkan riba. Wa harrama Allahu amwal an-nas ba'dihim an ba'd illa an tijaratin wa taradin bainahum. Dan Allah taala telah mengharamkan harta seorang bagi yang lainnya kecuali jika telah dilakukan perdagangan dan juga dengan saling ridha di antara mereka. Fanzuru hadhihi al-mu'amalah. Maka lihatlah bagaimana tentang muamalah ini. Idza sadaqa fiha wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Kalau mereka, kalau keduanya yaitu pembeli dan penjual jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi. Wa hakadha as-sidqu fī jamī'il 'alāqāt wal muamalāt. Demikian pula kejujuran dalam seluruh muamalah. Wal bayan alladhi huwa naw'un min an-nushh. Dan menjelaskan yang mana ini adalah bagian dari an-nus, nasihat dan ketulusan. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Muslim min hadis Abi Ruqayyah Tamim ad-Dari ad-dinun nasiha. Dan Rasulullah SAW telah berkata dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim ad-Dari bahwasanya ad-dinun nasiha, agama ini adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wa likitabi wa lirasuli wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Maka kami katakan, untuk siapa wahai Rasulullah SAW? Maka beliau mengatakan, untuk Allah Ta'ala, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan juga secara umum kepada yang lainnya. Wa fis sahihaini min hadithi Jarir radhiyallahu anhu qal bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam 'ala as-sam'i wat-tha'ah ay li ulatil umur wan nushh li kulli muslim. Dan dalam sahihain dari hadis Jarir bahwasanya ia berkata, kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada waliul amr serta menasihati sesama muslim. فالغش في البيوع وغيرها ينافي النصيحه. Maka tindakan menipu dalam jual beli ini berlawanan dengan an-nasihah kepada sesama muslim. وهو سبب من اسباب نزع البركه. Dan ia adalah sebab hilangnya barakah. لانه ايضا سبب من اسباب نقص التقوى. Karena ia juga sebab dari berkurangnya ketakwaan. والغش لحكام المسلمين وولاتهم ووزرائهم ودولهم. Demikian pula berkhianat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, para penguasa-penguasa, para menteri-menterinya. والغش في مواقفك ودعوتك لعامة المسلمين. Serta khianat dalam dakwah dan juga kedudukanmu terhadap seluruh kaum muslimin. وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم من غشنا فليس منا. Dan Rasulullah SAW telah berkata, man ghasyana, siapa menipu kami maka bukan termasuk golongan kami. Fadalla ala anna al-ghasya min aw al-ghasya min akmin al-kaba'ir asy-syadidah. Maka ini menunjukkan bahwasanya tindakan menipu dan khianat termasuk dari dosa yang besar. Wa sababun limahqi al-barakah. Sebab dari hilangnya barakah. Ad-da'iyatu ila Allah idza kana yaghshu an-nas fi da'watihi muhiqat barakatu da'watihi. Seorang dai kepada Allah Ta'ala jika ia menipu manusia dalam dakwahnya, maka akan hilang barakah dari dakwahnya. Wa min ghashihi fi da'watihi an yudhhira lahum khilaf ma yubtin. Dan termasuk dari tindakan ia menipu atau berkhianat dalam dakwahnya adalah ia menampakkan hal yang beda dengan apa yang ia ada dalam dirinya. Wa min ghashihi fi da'wati an yalbis al-haqq bil batil. Dan termasuk tindakan penipuan dalam dakwahnya adalah ketika ia menyamarkan kebenaran dengan kebatilan. Wa min ghashihi fi da'wati an yaktum al-haqq wa huwa qadirun ala an yaqula bih. Termasuk penipuan dalam dakwahnya adalah ia menyembunyikan kebenaran padahal ia mampu untuk menyampaikannya. Wa min ghashihi fi da'watihi an yuzayyin al-batil lin-nas hatta yabqaw 'ala batilihim. Dan di antara bentuk penipuan juga ketika ia menampakkan atau menghiasi kebatilan bagi orang-orang hingga mereka tetap berada dalam kebatilannya. Wa qad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan fi hadits إله إلا الله الوعيد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد على الحاكم الذي يغش رعيته. Dan Rasulullah SAW dalam hadis juga telah menyebutkan ancaman yang keras bagi seorang penguasa yang menipu rakyatnya. ما من وال يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. Tidaklah seorang penguasa yang meninggal ketika ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, maka kecuali Allah akan haramkan baginya surga. لأن غشه منافٍ للتقوى مخالف للتقوى. Karena penipuannya ini adalah menyelisihi ketakwaan. كما أن غش الرعية له مخالف للتقوى. Sebagaimana juga tindakan rakyat berkhianat kepadanya juga menyelisih ketakwaan. فلا يجوز أيضا للرعية أن يغشوا ولاة أمورهم. Maka demikian pula tidak boleh bagi rakyat untuk menipu atau berkhianat kepada waliul amr mereka. ولا يظهر لهم الطاعة وهم يبطنون خلافها. Tidak boleh bagi mereka untuk menampakkan ketaatan namun di dalam hati mereka adalah lawan darinya. Wala yanshuruna asrarahum. Tidak boleh menyebarkan rahasia-rahasia mereka. Wala yu'wun wa yunasirun wa yu'inun man yakhruju 'alaihim. Tidak boleh memberikan perlindungan atau menolong orang-orang yang memberontak kepada penguasa. Fa idza sadaqa an-nasu wa bayyanu burika lahum fi mu'amalatihim. Maka jikalau manusia saling jujur dan saling menjelaskan, maka sungguh muamalah-muamalah mereka akan diberkahi. Wa idza wujida al-kadhib wal kitman muhiqat al-baraka min al-ashkhas wal muamalat wal mujtama'at. Sedangkan jikalau didapati tindakan menipu dan saling menyembunyikan, maka akan dicabut barakah dari pribadi, dari berbagai muamalah, dari berbagai masyarakat. Fal khulasah aw al maqsud anna taqwa Allah sababun lil barakati fil a'mar wal mujtama'at wal buldan. Maka intinya bahwasanya takwa kepada Allah adalah sebab barakah dalam masyarakat, di umur dan juga di negeri-negeri. Was-sidq wal bayan fil bai'i wa fi ghairihi. Serta harusnya jujur dan menjelaskan baik dalam jual beli ataupun hal-hal lainnya. Kama dzakartu ba'd al-amtsilah. Sebagaimana sebagian contoh yang telah disebutkan. Wa hadzal mawdhu' tawilun wa 'adzim. Dan tema ini adalah tema yang panjang dan juga tema yang agung. Fa huwa ad-dinu kulluh. Maka ia adalah seluruh agama. Wa huwa sababul fawzi bil jannah wan najat minan nar. Ia adalah sebab seorang mendapatkan syurga serta selamat dari neraka. Wa huwa sababut tuma'ninah wal yaqin fid dunya. Ia sebab ketenangan dan keyakinan di dunia. Wa sababun 'adzim li ijtima'il kalima wa husulil ulfa. Sebab yang agung untuk persatuan dan terjadinya kesatuan di antara masyarakat. Wa baqiyat mawadhi' tata'allaq bit taqwa ka ta'rifiha. Dan ada beberapa tema lain terkait takwa seperti definisi tentangnya. Wa awam wa umurin ukhra dzakaraha Allah muta'alliqatan bit taqwa. Perkara-perkara lainnya terkait takwa yang Allah taala sebutkan. La'allana insyaallah nadhkuru ba'daha fil majlis al-qadim ba'da al-'ashr illa ba'da al-maghrib. Tayyib. Ba'da ar-rabi'ati 'ashran insyaallah. Kita akan lanjutkan di pembahasan atau dalam majlis yang berikutnya jam 4 asar. Aktafi bihadzal qadar fi hadzal majlis ma'akum wa jazakumullahu khairan 'ala sabrikum wa tahammulikum. Kata beliau mencukupi majlis ini dan beliau berterima kasih atas kesabaran kalian dan juga menunggu atau keberadaan kalian berada di sini menunggu pelajaran ini. Wa as'alullahu an yubarik lakum fi a'marikum wa a'malikum wa amwalikum wa ahlikum. Dan Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah dalam umur, harta dan juga pekerjaan dan perbuatan kalian. Safartum min juzurin ba'idah. Sebagian kalian safar dari tempat-tempat yang jauh. Wa minkum man athara hadzal majlis huna wa huwa min ahli al-balad an masalih ukhra. Dan di antara kalian orang-orang yang tinggal di sini ada juga yang lebih memilih menghadiri majlis dibandingkan hal-hal lainnya, kepentingan-kepentingan lainnya. Fa as'alullah an yaj'ala dhalik fi mawazin hasanatikum. Maka beliau mohon kepada Allah taala agar menjadikan hal ini termasuk dari timbangan kebaikan. Wa an yu'dhima lakum bihi al-ajra wa ath-thawab walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.